Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan pembahasan kita mengenai mukaddimah dari kitab Al-Qawaid Al-Arba ini, mengenai doa-doa yang dituliskan oleh al-muallif rahimahullahu taala pada mukaddimah ini. Ada 5 perkara yang didoakan oleh al-muallif kepada kita para pembaca dari risalah ini. Yang pertama adalah supaya Allah subhanahu wa taala menjadikan kita atau menjadikan kita wali, ya. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dimanapun kita berada, atau di dunia dan di akhirat, dan juga menjadikan kita berbarokah dimanapun kita berada. Kemudian supaya menjadikan kita orang yang apabila diberikan kenikmatan bersyukur, dan apabila dicoba dengan musibah bersabar, dan apabila melakukan suatu perbuatan dosa beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita pada akhir pembahasan membaca syarah Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan pada doa yang kelima, dan kita akan mengulangi sedikit dari awal pembahasan. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala, dan berkata al-muallif, wa iza aznaba istaghfara, dan apabila dia berdosa dia beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu doa dari al-muallif supaya menjadikan kita termasuk orang yang apabila melakukan dosa beristighfar kepada Allah. قال أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. Adapun orang yang apabila dia berdosa tidak beristighfar, tidak meminta ampun, dan justru menambah dosa-dosanya, maka ini adalah orang yang syaqi, yaitu orang yang celaka. Itu bisa jadi seorang yang betul-betul tidak peduli dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak peduli dengan syariat Allah, tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia lakukan, dan juga tidak peduli dengan keharaman yang dia harus tinggalkan. Maka dia ketika berdosa tidak beristighfar, tidak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru melakukan dosa-dosa yang lainnya dan menambah tumpukan dosa-dosanya yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. ataupun justru dia adalah seorang yang merasa dirinya tidak mungkin untuk diampuni, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak beristighfar. Dia tahu dirinya berdosa, namun dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan saking banyak dosa yang telah dilakukannya, maka dia tidak beristighfar dan justru menambah dosa-dosa yang dia lakukan. Maka inilah orang yang syaqi, orang yang celaka. Qala wal a'yadu billah, dan perlindungan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Qala walakin al adal mu'mina kullama sadara minhu dhanbun badara bi taubah. Apa tetapi seorang hamba yang beriman, setiap kali muncul darinya dosa, setiap kali dia melakukan perbuatan dosa, badara bi taubah, dia akan bersegera untuk bertaubat. Kemudian menyampaikan, yaitu beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala menyampaikan dalilnya surat Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri-diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa ini, buah dosa besar yang membinasakan, qala dzakarullah, mereka mengingat Allah, langsung mengingat Allah, segera mengingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, yang untuk mereka lah disiapkan surga dan segala isinya untuk orang-orang yang bertakwa. Dia disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, ini penyebutan tentang orang-orang yang bertakwa. Qala ta'ala wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapa kemudian yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Kemudian juga Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ayat setelahnya yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba yang beriman itu setiap kali dia melakukan dosa, dia akan beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu 'alal ladzina إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب." Sesungguhnya taubat itu atas Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan dosa dengan kejahilannya. Tumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dalam waktu yang dekat, yaitu tidak lama setelah melakukan perbuatan buruk tersebut, dosa tadi, dia segera bertaubat. Ya, ini taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala diterima bagi orang-orang yang seperti ini keadaannya, yang melakukan dosa karena kejahilannya kemudian bertaubat, min qarib, pada waktu yang dekat. Qala wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilm, dan kejahilan yang dimaksud di dalam ayat ini bukan maknanya adalah tidak adanya ilmu. Qala li'anna al jahila la yu'akhadhu, karena orang yang jahil tidak punya ilmu, tidak mengerti tentang keharaman sesuatu sehingga dia melakukannya, tidak tahu bahwa itu adalah suatu kemaksiatan, suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala membencinya, maka dia melakukannya. Orang yang jahil la yu'akhadh, tidak dihukum, tidak diazab, tidak mendapatkan dosa, bahkan justru diberikan udzur walaupun dia melakukan dosa tersebut. Ya, perbuatan yang zahirnya dosa bagi dia tidak dosa karena dia adalah seorang yang jahil. Ya. Soalnya orang yang baru masuk Islam kemudian tidak mengetahui tentang keharaman khamr, tidak mengetahui tentang keharamannya minuman keras, kemudian dia walaupun telah masuk Islam melakukan kebiasaan yang selama ini dia lakukan, minum minuman keras karena kejahilannya baru masuk Islam, maka ini tidak berdosa, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki ilmu. Maka kejahilan yang dimaksud di sini dalam ayat ini bukanlah tidak memiliki ilmu. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu memang tidak ada dosa, ya. Berarti tidak perlu bertaubat dari perkara yang seperti itu, ya. Suatu yang kemudian dia atau tetap saja nam, perlu untuk kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam, tetap dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia pada asalnya adalah tidak berdosa. Qala lakinnal jahalata huna hiya buddu al-hilm. Apa tetapi yang dimaksudkan dengan kejahilan di sini adalah lawan daripada al-hilm, itu sikap bijak, sikap yaitu berhati-hati, ya, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ini adalah al-hilm. Jadi kejahilan itu, al-jahalah, ada dua jenis. Ada yang kemudian yang pertama yaitu lawan daripada ilmu, yang kedua lawan daripada al-hilmu, ya, lawan daripada al-hilm yaitu sifat bijak, berhati-hati, terus kemudian berpikir sebelum bertindak. Ini al-hilmu, ya. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah lawan daripada al-hilm. Seorang yang tidak bijak, ketika dia berbuat dosa dia tidak bijak. Qala fa kullu man asalla Allah fa huwa jahil, bi makna naqisul hilmi. Maka setiap orang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah seorang yang jahil. Dengan makna dia sedikit rasa hilmnya, sedikit sifat bijaknya. Sifat bijaknya minim, ketika dia melakukan dosa. Wa naqisul aqliyah, dan juga kurang akalnya. Wa naqisul insaniyah, dan juga kurang rasa kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya, ya. Itu dia telah tahu bahwasanya dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jahil dari sisi dia memiliki ilmu bahwasanya ini haram, ini kemaksiatan. Dia tidak jahil permasalahan ini. Namun kemudian dia kurang akal, bagaimana bisa kemudian sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga akan beresiko apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dia lakukan, berarti apa? Kurang bijak, kurang akal, ya. Inilah yang dimaksud dengan kejahilan di sini. Qala wa qad yakunu aliman, bisa jadi dia adalah seorang yang alim, memiliki ilmu, banyak ilmunya, mengetahui tentang ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan-penjelasan para ulama, perkataan-perkataan para ulama, dan juga yaitu penjelasan mereka tentang syariat Islam. Bisa jadi seorang alim, lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, tapi dia jahil dari sisi yang lainnya. Itu tadi, kurang bijak, tidak memiliki akal yang lurus, ya, ketika dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala min nahiyati annahu laisa 'indahu hilmun wala sabatun fil umur. Dari sisi bahwa dia tidak memiliki, ya, sikap hilm, bijak, dan juga tidak memiliki ketokohan dalam perkara-perkara. Yang seharusnya dia istiqamah di atas ilmu yang dimilikinya, ya. Tapi dia kemudian melakukan kemaksiatan, berarti tidak kokoh di atas sesuatu perkara yang dia sebetulnya sudah mengetahuinya. Kewajiban untuk istiqamah, kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melanggar dalam perkara tersebut, ya, berarti dia apa? Tidak memiliki apa-apa, jahil dari sisi ini, tidak kokoh dalam keistiqomahannya. Qala thumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat. قال يعني كلما أذنبوا استغفروا. Yakni setiap kali mereka berbuat dosa, mereka beristighfar. Itu segera, tidak menunda-nunda, tidak kemudian berlalu waktu yang lama baru dia bertaubat. Namun bersegera untuk bertaubat, untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dia dilakukannya. Ya, segera dia kemudian menyesal atas perbuatan tadi, meninggalkan perbuatan tadi, berazam bertekad untuk tidak melakukannya lagi, ya, bertaubat dengan syarat-syaratnya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat seorang mukmin dan sifat seorang yang diterima taubatnya. Qala ma hunaka ahadun ma'sumun min adh-dhunub. Tidak ada di situ orang yang kemudian terjaga dari dosa-dosa. Itu sama sekali tidak melakukan dosa, orang yang maksum. Qala walakin alhamdulillah, akan tetapi alhamdulillah, innallaha fataha babat taubah. Atau annallaha fataha babat taubah, bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat, selalu terbuka bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'an nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat dari orang yang berbuat dosa pada waktu siang. Ya. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'al lail. Dan juga membentangkan tangannya pada waktu malam, atau membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa pada waktu malam, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang dan menerima taubat tersebut, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa tersebut, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan asar dan dampak-dampak dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menimpakan azab dikarenakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka tidaklah tertutup pintu taubat tersebut. Allah Subhanahu wa taala selalu membukanya sampai waktu ditutupnya. Sampai waktu ditutupnya, yaitu apa? Ketika seorang telah sampai nyawanya di kerongkongan, atau secara umum ketika telah terbitnya matahari dari arah barat. Qala fa'ala al-'abdi idza aznaba an yubadir bi taubah. Maka yang wajib bagi seorang hamba, yaitu apabila dia berdosa, dia melakukan suatu dosa, bersegera untuk bertaubat. Ya, karena kan itu perkara yang sudah pernah kita sampaikan, yang wajib adalah bersegera bertaubat. Menunda taubat adalah dosa tersendiri. Menunda taubat untuk kemudian setelah dia melakukan suatu dosa, dia masih ingin melakukannya, belum ingin bertaubat, masih berencana nanti-nanti mau melakukannya lagi, saya belum mau bertaubat, itu pun dosa tersendiri, menunda taubat. Dikarenakan bersegera untuk bertaubat ini wajib. Menunda taubat ini haram. Jadi menunda taubat, ketika dia menunda taubat itu berdosa, dan ketika dia bertaubat dari kemaksiatannya yang dia lakukan, dia butuh untuk bertaubat dari keharaman yang dia langgar, yaitu menunda taubat. Jadi harus ada dua taubat yang dia lakukan. Yang wajib adalah bersegera untuk bertaubat. Qala lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatish shaqa. Maka tetapi apabila dia tidak bertaubat dan tidak beristighfar, maka ini adalah tanda kesengsaraan, kesengsaraan di akhirat nanti. Banyak dosanya, tidak pernah memperbanyak istighfar, tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda-tanda kesengsaraan, nanti pada hari kiamat dia akan sengsara dengan banyaknya dosa yang dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri saja yang sudah diampuni dosanya, yang telah lampau dan yang akan datang. Ketika semasa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni astaghfirullah fi kulli yawmin aktsaru min 70 marrah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sungguhnya aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai 100 kali setiap harinya. Maka ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai seorang mukmin yang kemudian juga manusia biasa berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pantas untuk memperbanyak istighfar tersebut. Itu terutama pada sepertiga malam terakhir, saat dimana Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, di antara yang disuruhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang kemudian meminta ampunan kepadaku kemudian aku ampuni baginya. Jadi ini bukan hanya waktu yang mustajab untuk berdoa, namun juga waktu yang yaitu mustajab juga atau kemudian baik untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu as-sahar, yaitu waktu akhir malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur, waktu-waktu sahar, mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu akhir-akhir malam mendekati waktu subuh, mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kiranya seorang yang kemudian banyak melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala justru pada waktu-waktu ini, waktu-waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjanjikan ampunan bagi orang yang beristighfar, justru dia tidak terjaga meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qad yaqnutu min rahmatillahi wa yatihi syaitan wa yaqulu lahu laisa laka taubah, dan bisa jadi dia putus asa dari rahmat Allah, sudah putus asa dari ampunan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala merasa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya, tidak akan merahmatinya. Qala wa yatihi syaitan, dan syaitan datang kepadanya, wa yaqululah, dan berkata kepadanya, laisa laka taubah, tidak ada taubat bagimu. Itu membohongi dirinya, membisik-bisikkan padanya untuk kemudian dia semakin lama berada dalam keadaan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bertaubat dan merasa putus asa dari taubat. Syaitan mengatakan, kamu tidak bisa bertaubat karena terlalu banyak dosa-dosamu. Padahal apabila dia mengerti tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengerti tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan taubat bagi orang-orang yang meminta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan berputus asa. Namun dia jahil, dia tidak mengerti tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini adalah mangsa dan target dari syaitan. Datang kepadanya, membodoh-bodohinya. Dia sudah bodoh, dibodoh-bodohi oleh syaitan. Kamu tidak bisa bertaubat lagi. Ya, maka inilah bahayanya kejahilan. Bahayanya kejahilan. Maka kita betul-betul berusaha untuk mengangkat kejahilan tersebut dari diri kita, sehingga dengan ilmu akan menjadi tameng dari syaitan yang membisik-bisikkan kebohongan, membisik-bisikkan dusta, membisik-bisikkan suudzon, membisik-bisikkan untuk kemudian terjatuh kepada keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. sulhul kambing kita itu dengan berbekal ilmu. Qala hadhil umur as-salat. Maka ketiga perkara ini itu apa? Idza utiya syakar, apabila diberi bersyukur. Wa idza butliya sabar, dan apabila diberi cobaan dia bersabar. Wa idza aznaba istighfar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Dia unwanus sa'adah, dia adalah tanda-tanda atau dia adalah tanda kebahagiaan. Qala man wufiqa liha wa man wufiqa laha nala as-sa'adah. Barang siapa yang diberikan taufik untuk menerapkan ketiga perkara ini, maka dia akan meraih kebahagiaan. Qala wa man hurima minha aw min ba'dihha fa innahu syaqiyyun. Dan barang siapa yang diharamkan, yaitu dihalangi, tidak diberikan taufik dari ketiga perkara tersebut atau dari sebagiannya, ya, maka dia adalah orang yang sengsara. Atau dari sebagiannya. Jadi dia ketika diberi bersyukur, ketika dicoba dia bersabar, tapi ketika dia berdosa tidak beristighfar. Atau juga misalnya apabila dia dicoba masih bisa bersabar, apabila dia berdosa masih bisa beristighfar minta ampun, tapi ketika diberi dan dia tidak bersyukur, dan yang lainnya, ya. Apabila terluput darinya tiga perkara ini, ketiga-tiganya, maka itu dia dalam keadaan kerugian yang besar. Namun apabila dia terluput satu saja atau dua saja dari ketiga perkara ini, dia pun ya, masih berada dalam sengsara, masih dalam keadaan yaitu merugi. Al-Qayyim berkata tentang ketiga perkara ini, walayan fatku abadun anha abadan, dan seorang hamba itu tidak akan bisa terlepas dari ketiga perkara ini selama-lamanya, pasti berada dalam salah satu dari ketiga perkara ini, ya. Itu apa? Ya, ini yang ni'mah, kenikmatan, berada dalam kenikmatan, yaitu dia harus bersyukur. Wal baliyah, dan cobaan, yaitu dia harus bersabar seharusnya. Wal zam, dan bisa jadi dia dalam keadaan berdosa. Qala fa innal abada da'imu taqallubi baina hadhil atbaqi thalath. Maka seorang hamba itu selalu terus-menerus berbolak-balik dalam tiga keadaan ini. Selalu berbolak-balik dalam ketiga keadaan ini. Maka apabila dalam ketiga keadaan tersebut dia selalu diberikan taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu ketika dia tadi diberikan kenikmatan bersyukur, ini ketaatan. Bukan justru sebaliknya dia mengkufuri kenikmatan ini justru apa keharaman. Dan apabila dia kemudian diberi cobaan dia bersabar, bukan justru tidak bersabar dan tidak ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan dirinya. Dan apabila dia berdosa dia beristighfar, bukan justru terus-menerus berada dalam keadaan berdosa dan berdosa tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam ketiga keadaan tersebut dia selalu diberi taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Seluruh hidupnya dia berada dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh waktunya itu dia berbolak-balik dan kemudian selalu berada dalam satu keadaan ini. Salah satu keadaan dari tiga perkara ini, ya. Kalau dia bisa menerapkan, ya, tiga perkara ini, maka berarti dia seluruh hidupnya, seluruh waktunya dia berada dalam keadaan yaitu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam saat senang ataupun dalam saat susah, atau ketika dia sedang yaitu berdosa dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera dia bertobat. Baik. Kemudian kita telah menyelesaikan syarah dari bagian pertama muqaddimah yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian bagian yang kedua, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, اعلم ما شرك الله اعلم ما شرك الله لطاعته. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk berbuat ketaatan kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Bahwasanya al-hanifiyyah agama Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang al-hanifiyah, ini pengertian al-hanifiyah, ya, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni memberikan agama dan mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, i'lam ma syadakallah, di perkataan mu'alif, i'lam ma syadakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepadamu, membimbingmu. Perkataan i'lam di sini, sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan mengenai salah satu usul adillatuha, kata i'lam di sini ketahuilah, yaitu suatu uslub, suatu cara yang ditempuh oleh muallif di sini, juga ditempuh oleh para penulis yang lainnya, juga ditempuh oleh para ulama ketika ingin menjelaskan tentang sesuatu, mengatakan ketahuilah. Maksudnya apa? Maksudnya ingin supaya orang yang membaca, orang yang mendengarkan, memperhatikan apa yang akan disampaikan. Ini salah satu uslubnya. Ya. Ini juga adalah suatu uslub yang Allah Subhanahu wa taala mempergunakan uslub ini dalam firman-Nya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunlah atas dosamu. Ya. Dan juga digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digunakan oleh para ulama. Uslub yaitu menggunakan kata i'lam, ya, yang dengannya ingin menarik perhatian dari orang yang membaca atau mendengarkan. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza du'a'un min asy-syekh rahimahullah. Ini adalah doa dari Syekh, yaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Qala wa hakadha yanbaghi lil muallimi an yad'u lil muta'allim. Dan demikian yang sepantasnya bagi seorang yang memberikan pengajaran, ya, seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh, seorang ulama, ya, dia memberikan atau mendoakan orang yang belajar dari dirinya, memberikan doanya, ya, kepada orang tadi. Dalam kata perkataan misalnya barakallahu fikum dan yang lain sebagainya. Nah. Dan di sini apa yang didoakan oleh Syekh al-muallif rahimahullah taala, arsyadakallah, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepadamu. Yang dimaksud adalah yaitu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jenis hidayah kepadamu. Memberikan hidayah bayan, hidayah berupa pengetahuan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus memberikan hidayah berupa taufik. Memberikan hidayah berupa yaitu kemauan, keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Ini yang dimaksud. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing, yaitu memperbanyak ilmumu dan menjadikan engkau mengamalkan ilmu tadi yang engkau dapatkan. Bukannya sekedar membimbing, yaitu kemudian memberikan ilmu syariat yang banyak, ilmu syariat yang luas, namun tidak diamalkan, ini bukan ar-rusy, bukan bimbingan. Ini maksud dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mengetahui perkara-perkara syariat dan diberikan taufik untuk mengamalkannya. Ini yang didoakan oleh Syekh Hafizullah rahimahullah taala. Ini menunjukkan semangatnya Syekh untuk menghendaki kebaikan bagi murid-muridnya dan orang-orang yang membaca risalahnya, selalu mendoakan kebaikan bagi mereka. Qala wa ta'atullahi ma'naha. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya, karena di sini doa dari al-muallif arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk berbuat ketaatan kepadanya. Maka ta'atullahi maknanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah imtithalu awamirihi, mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan menghindari larangan-larangannya, menjauhi larangan-larangannya. Qala al-muallif an al-hanifiyyah millat Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyyah agama yang Nabi Ibrahim, setelah menarik atau kemudian mengucapkan i'lam untuk kemudian menarik perhatian dari orang yang membacanya, beliau mengungkapkan sesuatu yang penting, bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim, akan dilanjutkan nantinya. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan, Allahu Jalla wa'ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti millah Ibrahim, agama Ibrahim. Yang untuk diketahui bahwasanya kata millah ini hampir sama maknanya dengan kata ad-din, agama. Namun millah ini biasanya disematkan kepada para nabi, millatu Ibrahim, millatu Muhammad, Adapun ad-din lebih luas, sekarang disematkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dinullah, agama Allah. Millah ini biasanya kepada para nabi. Allah Azza wa Jal, Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Perintah kepada Nabi kita berarti perintah kepada umatnya juga. Kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Namun apa yang dimaksud, apakah syariatnya secara keseluruhan? Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan millahnya Ibrahim. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami mewahyukan kepada engkau supaya engkau mengikuti millahnya Ibrahim, yang beliau Ibrahim adalah seorang yang hanif. Ini akan kita jelaskan makna dari hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan, dari kaum musyrikin. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, al-hanifiyyatu millatul hanif. Al-hanifiyyah yaitu millahnya, agamanya al-hanif, agamanya orang yang hanif, wa huwa Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurah atas Nabi Ibrahim. Wal hanif, dan hanif di sini yang dimaksud adalah huwal muqbilu ala Allah al mu'ridu amma siwa, dia adalah orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuannya Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menginginkan balasan Allah Subhanahu wa taala, al mu'ridu amma siwa, yang berpaling dari yang selainnya, dari para tauhid yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang mensyariatkan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang dimaksud dengan hanif. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, ya, betul-betul beribadah hanya kepada Allah dan berpaling dari segala macam peribadan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun kaumnya adalah kaum yang tenggelam dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bapaknya sendiri adalah seorang pembuat berhala, seorang pembuat patung yang disembah oleh kaumnya, namun dia berpaling dari peribadan itu semua dan mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Hadza huwa al-hanif. Inilah yang dimaksud dengan al-hanif. Al-muqbilu 'ala Allah biqalbih. Seorang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, wa a'malihi dan dengan amalan-amalannya, wa niyatihi dan juga dengan niat-niatnya, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa maqasidihi dan juga maksud-maksudnya, tujuan-tujuannya, ya, ketika beribadah, ketika beramal, kulluha lillah, semuanya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muridu amma siwah, yang berpaling dari yang selainnya. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Jadi memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang sebelumnya yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan surat An-Nahl ayat 123. Sekarang Syekh Shalal Fauzan juga kemudian menyebutkan ayat yang memerintahkan atau menyebutkan bahwa hendaknya kita mengikuti millah Ibrahim. Ayat surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kalian itu rasa berat dalam agama ini, yaitu tidak ada sesuatu perkara yang memberatkan bagi kita. Agama ini agama yang ringan, millata abikum Ibrahim. Agamanya bapak kalian yaitu Ibrahim. Maka inilah agama yang disyaratkan kepada kita, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Qala wa millatu Ibrahim, dan agama Ibrahim yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam matan tadi, antabudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Qala hadhihi al-hanifiyah. Inilah yang dinamakan al-hanifiyah. Dan inilah yang kemudian kita diperintahkan untuk memegangnya, berpegang teguh dengannya. Ya. Mengikuti agama ini, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun ibadahnya yaitu mengikuti syariatnya Nabi yang diutus kepada kita, yaitu agamanya atau syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan kemudian mengikuti syariat Nabi Ibrahim dari sisi peribadahan yang kemudian disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, namun ya yaitu mengikuti syariatnya agama yang agamanya Nabi yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai al-hanifiyah ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.